Senyum indah di wajahnya munculkan pesona, buatku bertanya siapa dia. Awas sekedar tahu dan mulai mengenalmu, aku pun mulai mengagumimu. Tapi ku takut jika terlalu berharap, karena ku selalu bersama. Namun ku tak tahu apa yang kau rasakan untukku. Ku ingin kau mengerti, cinta tak harus memiliki, walau harus mengorbankan hati. Ku ingin kau mengerti, ku mohon kau jangan pergi. Ku takut nanti kita akan berhenti sampai di sini. Kini kita saling berbagi dan genggam jemari, buatku merasa tak sendiri. Berkat untuk memiliki memanglah mudah, namun sulit untuk dipertahankan. Tapi ku takut akan kata perpisahan, karena ku mau kita selalu bersama. Namun ku tak tahu apa kau bisa mengerti aku. Harus mengorbankan hati. Ku ingin kau mengerti, ku mohon kau jangan pergi. Ku takut nanti kita akan berhenti sampai di sini.